إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الله فلا مضل له ومضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bermajlis di masjid ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, hikmah yang banyak dari ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini. Amin. Sebelumnya, suara saya bisa didengar dari ujung sana? Saya mau ujung sini. Ibu-ibu mendengar juga? Dipastikan suaranya sampai ke ibu-ibu? Hah? Dipastikan. Kaum muslimin, perhatikan apa yang akan kami sampaikan. Satu hal yang penting untuk kita bahas atau kita sampaikan, dan ana memandang tempat ini lebih layak untuk saya sampaikan apa yang akan ana sampaikan dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah ukhuwah dan haramnya tafriq. Wajibnya kita menjaga persatuan dan haramnya kita memecah belah diri atau berpecah atau menjadi sebab terjadinya perpecahan. Materi kita bukan al-ihtifal bi ahkamin wa adabil atfal. Allahumma illa, kecuali jika lo nanti ada waktu sedikit yang tidak apa-apalah al-ihtifal. Etok-etoknya ini mukaddimah apa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agama Islam datang kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharuskan kita semuanya bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Mengharuskan, bukan hanya sekedar himbauan, tetapi harus bersatu di atas ajaran Nabi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan pemahaman yang benar, pemahamannya beliau dengan para sahabat-sahabat beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya wahai kaum muslimin di atas tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini menunjukkan dua hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kewajiban bersatu di atas hablullah. Bersatu kita. Sama kita. Di atas nas Al-Quran wa sunnah. Ini yang wajib. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini menunjukkan haramnya bercerai-berai. Bercerai-berai itu terjadi ketika ada di antara umat Islam yang tidak memegangi Al-Quran wa Sunnah. Berbeda dia dengan kaum muslimin yang lain. Kaum muslimin memegangi Al-Quran wa Sunnah. Ternyata ada bagian kaum muslimin yang lainnya, dia tidak kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Tetapi dia melakukan perkara yang baru, perkara yang bid'ah, yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, inilah dia yang menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Ini yang menyebabkan terjadinya tafarruq, perpecahan. Yani penyimpangan terhadap nas Al-Quran wa Sunnah, itulah yang menjadikan adanya perpecahan antara orang-orang yang ingin komit dengan ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillah jami'an, memegang ayat ini, bersatu, wajib bersatu, ayo bersatu. Bersatu bukan hanya bersatu dalam tertulis, kata-kata, bersatu hanya sekedar badan, satu rumah, satu atap, bukan. Bersatu dalam i'tiqad, bersatu dalam hal manhaj, bersatu dalam hal ibadah, bersatu dalam hal usul, prinsip-prinsip dasar, yang semuanya bersumber pada Al-Quran wa Sunnah. Dan kita dilarang untuk berpecah belah. Berpecah belah itu diakibatkan karena adanya di antara kita yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dulu, di zaman sahabat Nabi, pernah terjadi percikan perpecahan. Dan Nabi SAW masih hidup di antara mereka. Perpecahan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Adanya dua orang yang bercocok antar mereka, Muhajirin yang satu Ansar. Terus, kemudian yang satu memanggil, ya Ansar, wahai kaum Ansar. Yang satu memanggil, wahai Muhajirin. Masing-masing dengan kelompoknya Muhajirin dan Ansar. Terjadi yang seperti itu di hadapan Nabi SAW. Maka beliau langsung menasihati mereka dengan kata-kata yang lantang dan marah beliau. Ini dia. Rasulullah katakan, apakah kalian berlaku seperti da'wal jahiliyah, tad'u ala ma da'wal jahiliyah, wa kama qala Nabi SAW, apakah kalian berseru seperti seruannya kaum jahiliyah, yang satu dengan pihak yang satunya, yang satu dengan pihak yang lainnya. Ini terjadi. Ini adalah muntinah, kata Nabi. Ini adalah busuk. Da'wal jahiliyah, yang satu, wahai kaum Ansar, sini. Kita lawan Muhajirin, Muhajirin. Wahai kaum Muhajirin. Ini terjadi padahal mereka Muhajirin dan mereka Ansar. Umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hal yang seperti ini menyebabkan perpecahan, maka dilarang. Dilarang. Ini terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Muhajirin kaum yang mulia, Ansar kaum yang mulia. Tetapi yang seperti ini ketika menyebabkan terjadinya perpecahan, ini dilarang. Harus kembali kepada nas Al-Quran wa Sunnah. Tidak boleh masing-masing berkubu, masing-masing dengan jalannya masing-masing, dengan sukunya masing-masing. Tidak boleh. Harus bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah. Sehingga ini sebagai ibrah bagi kita. Syaitan sangat semangat dalam membuat perpecahan di antara umat Islam. Asy-syaitan qad aisa ya'buduhul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainakum. Syaitan telah putus asa untuk disembah di jazirah Arab, akan tetapi syaitan sangat bersemangat untuk memecah belah kalian. Walhamdulillah dengan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, teguran dari beliau, tidak terjadi yang namanya tafaruq, perpecahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Di sini menunjukkan tercelanya perpecahan, dilarangnya perpecahan, wajibnya bersatu. Dan di sini juga diambil sebuah faedah oleh para ulama, harus meninggalkan asbabul khilaf, harus meninggalkan hal-hal yang menjadikan terjadinya apa? Perpecahan. Hindari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Bagaimana cara menghindarinya? Yakni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini hal bisa menyebabkan perpecahan. Jauhi. Ditinjau itu semuanya dengan ilmu Al-Quran was Sunnah. Ayat yang lainnya kami sampaikan di sini, ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian, wahai kaum muslimin, menjadi seperti teguran dari Allah. Janganlah kalian, wahai kaum muslimin, menjadi seperti mereka-mereka orang yang tafarraqu, senangnya itu bercerai-berai. Wahtalafu, dan mereka berselisih. Mimba'dima ja'amul bayinat, setelah datang kepada mereka al-bayinat, keterangan-keterangan yang menunjukkan al-haq dan batil. Keterangan dalam Al-Quran, keterangan dalam hadith Nabi, keterangan para kalam ulama sudah jelas. Tapi tetap kamu berselisih. Tidak mau kembali kepada yang jelas. Tetapi kamu bersikuku dengan emosimu, bersikuku dengan keinginanmu, bersikuku dengan caramu. Yang ini menyebabkan terjadinya apa? Tafarruq. Pihak yang benar adalah pihak yang memegangi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan bimbingan dari para ulama. Pihak yang salah adalah pihak yang mempertahankan dirinya di atas pemikirannya dan caranya, modelnya, warnanya, padahal sudah jelas keterangannya. Namun dia tidak mau kembali ke baral haq, maka ini yang batil. Ini yang diperangi. Ini yang membuat permasalahan. Dan ini diharamkan dalam agama. Allah sebutkan ayat ini, setelahnya Allah mengatakan, wa ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka-mereka yang menyebabkan terjadinya perpecahan, maka bagi mereka azab yang besar. Bagi mereka-mereka yang tidak mau kembali kepada hablullah, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, tetapi mereka malah justru memegangi cara-cara mereka sendiri, mereka inilah yang menyebabkan perpecahan dengan caranya, dengan coraknya, dengan keinginannya, dengan egonya, dengan prinsip dia tetap pegangi walaupun sudah ditegur, diingatkan, dia tetap seperti itu. Dia tidak mau kembali kepada al-haq. Maka orang yang seperti ini, ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka siksa yang dahsyat, azab yang besar, azab yang besar. Larangan itu akan berimbas pada apa? Pada siksa. Larangan berpecah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, bimbingan para ulama, bimbingan para asatidah. Bersatu. Jangan bercerai-berai, jangan berpecah. Gara-gara yang satu salafi, ini kelompok salafi, pedagang ayam, boiler umpamanya. Ya, maaf saya yang terbesit apa gitu. Ini salafi, kelompok pedagang buah umpamanya. Diketuai sama Pak Tarmudi umpamanya. Umpamanya. Ini kelompok salafi dengan caranya. Tidak seperti itu. Kita sama. Sama. Kalau kita tidak neko-neko, sama. Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salaf. Apa yang memisahkan kita? Tidak ada. Kalau kita memang ingin di atas al-haq, urusannya selesai. Gampang. Al-bayinat sudah ada. Kejelasan, keterangan al-haq, al-batil sudah jelas. Tetapi kadang ada orang yang memang berpenyakit. Dia tidak mau bersatu. Dia tidak mau bersatu. Dia maunya dengan sendiri, dia maunya jalan dengan sendiri. Ini yang kita ingkari. Yang dengan sebab itu akan terjadi yang namanya apa? Perpecahan. Ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi sudah kita sampaikan sekelumit. Dan masih banyak yang lainnya larangan untuk kita apa? Berpecah. Di antara dalil yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin alladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Musyrikin, agama musyrikin adalah agama yang bercerai-berai. Musyrikin ini dengan Tuhannya, musyrikin ini dengan warnanya, musyrikin ini dengan mitosnya, musyrikin ini dengan caranya. Musyrikin bercerai-berai antara mereka. Sama-sama musyrikin tetapi berbeda-beda. Mereka seperti itu. Allah katakan, jangan kalian semisal kaum musyrikin yang mereka bercerai-berai dan mereka bersia-sia berkelompok-kelompok. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan apa yang mereka miliki. Ini kami punya Lata, kamu punya Uzza, ini kamu enggak punya. Terus seperti itu. Itu musyrikin. Ini kami begini, kami punya keistimewaan begini, kami ini. Itu adalah muntinah. Itu busuk. Hal itu bisa menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Terjadinya perpecahan, ikhwan. Dan itu adalah sifatnya musyrikin, sifatnya kafirin, sifatnya munafikin. Dan kita tahu musyrikin, kafirin, munafikin diancam dengan neraka. Di antara sifatnya mereka adalah suka berpecah. Suka menyelisihi. Dan tidak mau kembali untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dengan bimbingan para ulama dan bimbingan para al-asatidah. Tidak mau. Mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Ini saya salafi, tapi punya ini. Ini. Salafi paguyubannya ini. Paguyuban ngerti Bapak? Ini kami salafi. Ciri kami, salafi kami, enggak bain-bain loh. Kelompok menengah ke atas. Umpamanya. Apa itu? Tafarruq yang seperti itu. Ana khawatir di Cilacap seperti itu. Ikhwan semakin banyak, semakin luas. Terjadi nanti di antara hati-hati mereka masing-masing. Nih, saya kelompoknya si Fulan. Kalau ngaji, gerombol sama si Fulan. Kalau ngaji, gerombol sama si Alan. Saya tidak temannya dia loh. Padahal ngaku salafi. Saya bukan temannya dia loh. Dia kan dari mana sih? Oh, dia dari sana, Rinjani. Saya sih dari Tritit. Cuma sekedar Rinjani Tritit ribut. Astagfirullah. Tidak mau kembali ke baral haq. Dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah. Khawatir terjaring seperti itu. Kemudian juga kami sampaikan asbabul khilaf. Sebab-sebab khilaf. Dan nanti akan kami sampaikan solusinya. Sebab-sebab khilaf banyak. Di antaranya hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang menyebabkan faktor manusia jatuh pada 72 golongan yang finnar. Ini dia. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sering antum dengar, "Sataftarikum mati ala 73 firqa qula finnar illa wahida." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Semua di neraka, yakni 72 masuk neraka kecuali satu. 72 masuk neraka itu kenapa? Karena hawa nafsu. Mereka belum kafir, mereka tidak musyrikin, mereka adalah umatnya Nabi. Tetapi masuk neraka. Kenapa? Hawa nafsu. Mereka-mereka tidak mau kembali kepada nas yang jelas. Tidak mau istimak bersatu di atas hablullah. Mereka masing-masing dengan caranya. Muslim, tapi dengan caranya. Sendiri, yang tidak diajarkan Nabi. Yang kedua juga seperti itu. Muslim dia. Tetapi dia dengan caranya. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Terus, sejumlah 72. Yang Nabi mengatakan sesat, sesat, sesat, sesat, sesat. Sampai 72. Bahkan bilangan 72 itu bukan bilangan maksimal. Tetapi bilangan yang pasti akan tercapai dan lebih dari itu. Ini. Maka hawa nafsu. Antum ikhwan ahlu sunnah. Ummahat. Akhwat ahlu sunnah. Ketika terjadi perpecahan antara antum. Sebab utamanya hawa nafsu. Dia, dia. Saya, bukan dia. Ada apa hanya seperti ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini muntinah, bau busuk yang sudah mulai tersium yang seperti ini. Hawa nafsu ikhwan, kepentingannya apa? Kenapa kok tafaruk? Kenapa kok berpisah-pisah? Kepentingannya apa? Kita mewajibkan diri kita masing-masing rujuk ilal kitab wa sunnah tanpa bid'ah. Semuanya seperti itu. Kalau ada yang menginginkan bid'ah, maka dia bukan seorang salafi dan dia akan dengan sendirinya keluar dari majalis manhaj salaf. Tetapi kadang terjadi gap yang terwujud kadang dalam majelis ta'lim, ya, gerombolnya itu beda-beda. Tahu gerombolnya Bapak? Ya. Cocok-cocokan. Aku cocokan bikae. Ada apa seperti ini? Ada apa? Khawatir mau terjadi. Kami ingatkan jauh-jauh hari. Dan mungkin ini akan terus. Kita ingatkan. Itu syaitan. Apa? Teliti apa bedanya ana sama antum? Antum sama mereka, mereka sama dia. Si fulan dengan fulan, si fulana dengan fulana. Apa bedanya? Kalau sampai ada gesekan, itu hawa nafsu yang menyebabkan kalian berpecah. Karena kita semuanya menginginkan di atas manhaj yang hak, akidah yang hak, sunnah yang hak. Kita tidak sama-sama tidak menginginkan bid'ah. Kalau menginginkan bid'ah, pecah. Ya itu. Semisal seperti Muhammad al-Imam yang ada di Ma'bar, atau Dzulqurnain yang memiliki penyimpangan, namun dia tetap nekat memeganginya. Kita tidak berbicara itu sudah jelas. Tetapi kadang ada terjadi gesekan antara ikhwan, gesekan antara si'alan, gesekan antara ummahat. Ada apa? Bisa difahami hadirin? Kalau itu terjadi, teliti. Teliti ada apa di balik ini? Kok saya enggak suka sama si fulan ini ya? Sama-sama majelisnya, sama-sama taklim ingin ahli sunnahnya. Saya kok enggak cocok, ada apa? Bedanya saya dengan dia apa sih? Bisa difahami hadirin? Hawa nafsu. Kami ingatkan, duduk yang terpisah-pisah, yang tadi saya sampaikan, itu pun diantara sebab terjadinya perpecahan, gesekan. Bahkan itu bukan hanya sebagai sebab, itu aksi awal terjadinya perpecahan. Yang itu perpecahan pertama kali muncul dari apa? Al-qalbu, hati. Hati dulu berpecah, benci, berkecamuk, hasad, atau tidak suka, atau gesekan, atau kepentingan, atau apa? Hati dulu. Kemudian diwujudkan hal itu dengan zahir, ucapan, perkataan, atau tindak tanduk. Di antaranya adalah duduk kalau ta'lim berpisah, berkelompok, umpamanya. Dalam satu ta'lim, ya kawan. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini, umpamanya. Dengan yel-yel masing-masingnya, saya ini grupnya ini, saya grupnya ini, saya punya ini, dia enggak punya itu. Dia berarti musuh saya tidak sama dengan dia. Ada apa yang seperti ini? Muntinah, dakwah jahiliyah, model-model jahiliyah, bau busuk yang seperti ini. Ikhtilaful abdan, para ulama menyebutkan, ikhtilaful abdan, tidak bersatunya tubuh dan berpencarnya tubuh, itu menyebabkan perpecahan dalam hati. Disebutkan, istidlal dalam hal ini adalah dalam hadis Nabi SAW dalam perkara meluruskan saf. Nabi kita mengatakan apa? Istau wastaqimu, lurus dan rapatkan. Dalam satu lafadznya beliau mengatakan, fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian bercerai-berai dalam saf, jangan kalian tidak rapat dan tidak lurus, jangan. Karena dengan kalian bercerai-berai dalam saf, ada yang nempel, ada yang enggak nempel, ada yang maju, ada yang ke belakang, congkrah seperti itu menyebabkan perpecahan dalam hati kalian. Fala takhtalifu fatakhtalafa fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian bercerai-berai, maka akan menyebabkan bercerai-berai hati-hati kalian. Sehingga kalau bermajlis kelompok-kelompok duduknya, ini akan terjadi perpecahan yang lebih besar. Itu menunjukkan sudah adanya benih perpecahan dalam hati dia, dan akan menjadi besar lagi untuk keberikutnya. Bisa difahami hadirin? Ini. Maka mari kita hindari asbabul khilaf, sebab-sebab apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kita, hindari. Hindari. Sebuah kebaikan bagi kaum muslimin, sebuah kebaikan niat baik. Tetapi jikalau hal itu tidak dimusyawarahkan, dan kemudian akan menimbulkan su'udzon satu dengan yang lainnya, dan kemudian merasa, oh saya enggak diajak, saya enggak diajak, akhirnya timbul barisan sakit hati dan barisan gembira hati. Mungkin terjadi. Biasa orang mengatakan BSH, barisan sakit hati. Tidak ada masalah, ikhwan. Tetapi karena sikapmu yang salah, akhirnya menginginkan suatu kebaikan, ternyata itu berimbas pada apa? Kesalahpahaman. Fahadha, hindari yang seperti itu ya kaum muslimin. Tidak semua kebaikan itu dilakukan menjadi baik, tetapi dimusyawarahkan. Nabi kita alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah, wa syawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah, ajaklah mereka para sahabat-sahabatmu bermusyawarah. Itu dalam rangka mendekatkan hati, bukan malah justru menjadi perpecahan antara satu dan yang lainnya. Bisa difahami hadirin mengenakan? Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara sebab terjadinya khilaf adalah sesuatu yang tadinya mubah, yang tidak menjadi permasalahan, tetapi bisa menjadi permasalahan. Ya. Hukumnya mubah, tetapi hal ini riskan. Permasalahan yang saya akan angkat adalah tentang yayasan. Tentang yayasan. Bahasa Arabnya muassasah. Yayasan, ikhwan rahimani wa rahimakum jami'an, hukumnya mubah, tidak wajib dan tidak haram. Itu hanya sekedar sebagai payung, karena memang negara kita untuk mengetahui si fulan ini siapa, butuh adanya payung hukum. Si fulan ini, gerombolan ini, atau paguyuban ini, perkumpulan ini siapa, butuh nama. Pemerintah kita memberikan kebijakan seperti itu. Itu pengaturan urusan duniawi. Supaya pemerintah tahu, oh, itu dari itu, ini dari yayasan ini dari kelompok ini, yayasannya ini. Itu yang dimaukan pemerintah. Hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Bukan haram. Ini urusan duniawi. Tetapi ingat, yang tercela dalam hal perkara yayasan adalah menjadikan itu sebagai tafrik. Menjadikan itu sebagai pemecah. Saya salafi, yayasanku adalah ini. Yang satu menyatakan, saya salafi juga, tetapi yayasanku beda dengan yayasanmu. Kalau sampai terjadi seperti ini adalah mungkar. Tidak seyogyanya hal itu terjadi. Namanya Muhajirin wal Ansar, nama yang mulia. Ini kalau menyebabkan terjadi perpecahan saja itu dimungkari, diingkari. Apalagi adanya yayasan. Yayasan Brokorto dengan yayasannya, Cilacap dengan yayasannya, Kebumen dengan yayasannya, masing-masing salafi dengan mengerek bendera, yayasan kami beda dengan yayasanmu. Kemudian ada al-wala wal-bara, ada rasa cinta dan benci. Saya cinta sama salafi jikalau satu yayasan denganku. Yang satu mengatakan seperti itu, kamu salafi tapi bukan yayasanku, saya benci sama kamu, saya enggak loyal sama kamu, yang saya loyal satu yayasan. Ini menjadi tafrik, terjadinya perpecahan. Bisa difahami hadirin? Nah, Untuk menghindari itu bagaimana? Menghindari hal itu adalah dengan cara kita bersatu dalam satu payung. Selesai urusan. Bersatu dalam satu payung, yang itu adalah payungnya Ahlu Sunnah, asatidahnya, pembinanya Ahlu Sunnah. Bersama-sama, atau itu juga dipakai jika memang dibutuhkan dalam urusan kenegaraan, dalam urusan kepemerintahan. Ketika tidak, itu tidak sebagai simbol apapun. Dakwah kita dakwah Ahlu Sunnah, Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Dimanapun ada, itulah seruan kita. Purwokerto, Purbalingga, Jogja, Solo, sama seruannya. Yayasan ditimbun tidak sebagai ciri dan tidak sebagai tanda. Tetapi ketika memunculkan yayasan berikutnya, dan yayasan yang berikutnya ini bisa menyebabkan tafriq, perpecahan dalam satu daerah, satu wilayah yang berdekatan, dan akan berbangga satu dengan yang lainnya, saya salafi, tetapi yayasanku itu. Yang satunya, no, saya salafi, yayasanku ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hada asbabul khilaf. Ini yang menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Riskan yang seperti ini, kaum muslimin. Riskan. Riskannya bagaimana? Tentunya kalau seorang menjawab atau menyebutkan, yayasan tidak berpengaruh. Satu daerah, satu wilayah, satu kabupaten, yayasannya banyak, tidak berpengaruh. Betul. Tidak berpengaruh. Selama masing-masing rujuk kepada Al-Quran wa sunnah bifami sahabah dengan himbauan dan arahan dari para ulama dan para asatidah kibar. Tidak masalah banyak yayasan. Tetapi ketika dia khawatirkan adanya yayasan yang 1, 2, 3, 4 itu menyebabkan salafin bisa terpecah dengan yang satu, masing-masing berbangga dengan kelompoknya, masing-masing berbangga dengan kekayaannya, masing-masing berbangga dengan apa yang dia miliki. Saya punya pondok ini, saya punya asrama ini, saya punya TK ini, saya punya TK itu, saya punya tahfidz ini, tahfidz itu. La haula wala quwwata illa billah. Syahadah, ada apa ini? Kenapa kau harus seperti itu? Kalau seandainya sama-sama salafiyin, rujuk kepada Al-Quran wa Sunnah, menempatkan segala sesuatu. Jangan karena kepentingan atau yang lainnya. Mari kita jaga bersama-sama dakwah ini, wa ikhwan. Jaga bersama-sama dakwah ini. Dakwah ini membesar di negeri antum, Cilacap. Masya Allah. Asatidah banyak. Berdatangan nanti murid-murid berikutnya, generasi berikutnya. Orang-orang banyak mendengarkan radio, makmur, Masya Allah. Talim banyak, asatidah banyak. Daurah lancar. Mari kita jaga. Kita jaga bersama-sama dakwah ini agar tidak terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Bisa difahami hadirin? Bagaimana cara menjaganya? Jangan melakukan hal yang yang bisa memungkinkan terjadinya tafriq. Semisal, saya kasih contoh, duduknya berpisah-pisah. Ya? Kalau seandainya mungkin depan belakang, yang depan itu orang-orangnya itu, yang belakang orang-orangnya lain. Kalau ini nampak di muka saya, Bapak, antum kayak gitu di depan saya, tengah ini ada jedanya, sini kelompoknya tritih semua. Ini kelompoknya amburadul karena dari banyak tempat. Maaf, saya ngomong kayak gitu. Dari banyak daerah, ada dari Limbangan, ada dari kota, ada dari mana. Kalau terlihat seperti itu, dari dulu ana ingatkan, ini muntina, ini busuk, ini dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah. Apa itu dakwah jahiliyah yang dimaksudkan? Kuar-kuarnya jahiliyah. Yel-yelannya kaum jahiliyah. Seruannya jahiliyah. Maka kami ingatkan, antum bersatu dalam tempat Jangan berpisah, karena itu bisa menyebabkan perpecahan dalam hati. Kita semuanya ahlu sunnah, ya ikhwan. Jangan mau dipisah-pisah oleh syaitan. Berbangga dengan ini, sekolah saya begini, yang satunya mengatakan sekolah saya begini. Akhirnya terjadi masalah. Bersatulah di atas manhaj yang sama. Di bawah naungan asetidah yang sama. Bimbingan masyayikh yang sama. Ustaz kita, alhamdulillah, Ustaz Luqman, sering nelfon, tanya tentang keadaan kita. Kita pun kadang ziarah ke sana bercerita tentang dakwah kita. Karena beliau salah satu pembina kita. Ustaz Muhammad Umar Sayyid, orang yang paling sering kita rubesi. Ustaz ini, gini. Beliau bapak kita. Ustaz Abdul Samad, alhamdulillah, pemerhati dakwah kita juga, beliau pembina kita. Khalas, Masya Allah, bersatu. Jikalau memang kalian semuanya salafiyin, jikalau ada yang tidak mau bersatu di atas dakwah ini, tidak bersatu di atas manhaj ini, memang tidak mau bersatu di atas Al-Quran Sunnah dengan bimbingan para ulama, atau dengan bimbingan para asatidah, maka orang inilah yang menyebabkan perpecahan. Faulaika lahum adzabun adzim, maka bagi mereka siksa yang besar, siksa yang dahsyat dari Allah. Allah murka, ya ikhwan. Allah murka. Kalau ada di antara kita yang menyebabkan terjadi perpecahan, Allah murka. Dan kalau Allah sudah murka, orang ini akan selalu menjauh. Dan tidak kunjung dia kembali kepada al-haq. Maka mari kita untuk kembali kepada bimbingan para asatidah, kembali kepada bersama-sama menjaga dakwah ini. Jangan saling berbangga dengan apa yang dimiliki olehnya. Jangan. Jangan, ikhwan. Mari kita bersatu. Bersatu padu. Menguatkan dakwah ini. Yang bisa bicara-bicara. Yang bisa dengan tenaga-tenaga. Yang bisa dengan pikiran-pikiran. Yang bisa dengan harta-harta. Yang bisa dengan... Mari. Bersatu itu bukan hanya urusan satu orang, usah nyatok. Tapi antum semua wajib menyatu. Haram berpisah. Wajib bersatu, antum semuanya. Wa'tasimu bi'adil jami'an. Hindari semua hal yang menjadikan perpecahan. Kalau antum punya masalah pribadi dengan si fulan, datangi, ana minta maaf, ana mungkin yang salah. Selama ini saya menjauhi antum, saya minta maaf. Bersatu, ikhwan. Jangan sampai syaitan tafrik bainana, memisahkan kita karena urusan duniawi pertama kali, kemudian ditumpangi dengan hawa nafsu, kemudian ditumpangi dengan permasalahan yang lain-lainnya. Jangan, kami ingatkan, jangan. Siksanya besar, haram hukumnya. Dakwah kita walhamdulillah di mubarak, mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada dakwah kita dan kita semuanya. Dakwah ini mengalir sampai anak keturunan kita. Coba kalau sekarang ini terjadi perpecahan di Cilacap, terjadi perpecahan gap sana dengan gap sini, kita akan wariskan hal ini kepada cucu kita, kepada cicit kita, kepada yang berikutnya. Siapa yang paling dosa? Hah? Mewariskan perpecahan, mewariskan adanya ikhtilaf yang berkelanjutan, padahal itu bukan perkara yang prinsip. Perkara yang bisa tafahum, bisa difahami, oh seperti ini, ya akhirnya, oh ya seperti itu lebih baik, menjaga persatuan. Tapi saya pengen seperti ini, coba lihat, kepengenan antum sesuai dengan manhaj ini. Sepertinya, walaupun sesuai namun bahaya kalau ini diadakan, ya sudah jangan dulu. Saya akan begini, saya akan begitu, konsultasikan. Supaya hindari semua sebabul khilaf. Bisa difahami hadirin? Ini dia, hati kita lemah, kadang karena benci, kemudian berpisah, dan terbawa urusan agama, dan sampai akhirnya, kita tabarrok, yakni berbarok satu dengan yang lainnya. Ini adalah tipu daya syaitan. Demikian mukadimahnya, kita akan buka kitab, ihtifal minggu depan, insyaAllah. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Ini materi singkat awal dari tambih terjadinya perpecahan. Ana tidak menunjuk sana, menunjuk sini. Tetapi semua pihak, ayo mari, jaga lisan. Jangan sampai menjatuhkan pihak lain, membesarkan pihak lain. Jangan. Jangan mengatakan, saya lebih ini daripada dia. Saya lebih ini. Dan jangan, ada apa? Muntinah. Busuk yang seperti ini, akhi. Busuk yang seperti ini. Bisa difahami? Ya. Dan jikalau ada yang melakukan bid'ah, dan dia dinasihati tetap tidak mau, dan dia tetap di atas penyimpangannya, di atas seandainya muncul bid'ahnya, maka kita akan lebih berbicara lagi. Dan asatidah yang lainnya pun akan berbicara. Siapapun itu, kita peringatkan. Sebelum terjadinya apa? Tafarruq. Perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kami sampaikan, nasihat li walakum jami'an, bagi saya sendiri dan hadirin semuanya, mulai dari besok, kalau seandainya terjadi di antara ummahat ta'lim berpisah-pisah, ada di ruang depan, ada di ruang belakang, besok ruangan belakang semuanya, tidak boleh ada yang di depan. Kalau mau depan semuanya, tidak boleh ada yang berpisah. Ada yang berpisah, dia orangnya yang tidak mau bersatu berarti. Bisa difahami hadirin? Antum sebagai suami, katakan ini pada istri antum semuanya. Wanita datang di belakang kita dengan suaminya. Kasih tahu, bersatu dalam majlis. Loh Ustaz, kok kayak ngerti teman? Kan bawa ketutupan alam ghaib. Apa ada CCTV-nya? Dah perlu seperti itu akhi. Orang sudah bisa tahu. Apalagi sekarang-sekarang ini beritanya seperti itu. Ana sangat-sangat menangis hati ini. Dakwah sudah kita bangun berapa tahun yang lalu. Indah, bagus, akan rusak. Akan rusak. Dengan sebab tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kita musuhi orang yang seperti itu dengan cara lemah lembut. Nasihat, teguran. Kalau tetap seperti itu, akan kita kerasi agar jangan ada di antara ikhwan yang menjadi korban berikutnya, ummahat yang menjadi korban berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kami sampaikan, nasihat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.